iya, kamu ini benar-benar sayang. Kenapa iya, karena yang ku tahu kau membenciku. Mengapa tiba-tiba engkau merubah hati? Coba katakan apa alasanmu. Apa iya, hanya aku yang kau harapkan selalu. Semua ini.